ada satu sensasi kerbutan tentunya. Betul sekali. Rukun-rukun selalu. Iya. Yuk kita mainkan lagi. Bahtera Cinta tentu masih bersama New Metro. Pasti aja. Biar nonton terus jadi dikasih nanti. Ya. Ya putra Seba, ora ote, papa los, Rabi putra. Thank you.